Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelum mungkin ada yang bertanya, tentu ilmu yang ada pada saya tidak terlalu banyak. Jadi ketika ada pertanyaan yang bisa dijawab akan dijawab, yang tidak sanggup dijawab jawabannya wallahu a'lam. Jadi jangan menuntut saya untuk bisa menjawab semuanya karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Pakai kertas apa langsung? Lo langsung aja Pak. Dari belakang ada ini. Monggo Pak, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum." Ya Pak, wah insyaallah ini panjang pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di atas memang cukup panjang. membahas minimal dua hal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Ini perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, ini mutlak. Dan perintah mentaati ulil amri, ini para umara, dengan syarat minkum muslim. Dan ketaatan kepada penguasa harus selain dalam bab kemaksiatan, tidak mutlak. Ditaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara syar'i, perkara mubah, maslahat umum, bukan dalam perkara kemaksiatan. Sehingga ketaatan kepada penguasa itu terkait dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Penggalan yang kedua, pembahasan yang lainnya lagi. Dalam berislam, kita diminta untuk kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, kalau kamu bersengketa, berselisih, beda paham, beda pendapat, tentang satu perkara saja, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan bagus akibatnya. Seluruh ahli tafsir sepakat. Ini ijma' ahli tafsir. Kembali kepada Allah, itu betul Quranul Karim. Sebagai kalamullah. Kembali kepada Rasul di masa hidupnya. Para ahli kepada Rasulullah SAW. Setelah wafatnya beliau, kembali kepada sunnah beliau. Jadi bimbingan Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam hadis-hadis. Maka ayat ini pada pengajian yang kedua merupakan pedoman kaum muslimin. Umat Islam dalam beragama dikasih pedoman yang jelas, Al-Qur'an, Al-Hadis. Apapun masalahnya, apapun pembicaraannya harus dengan pedoman Qur'an dan Hadis. Dijabarkan oleh para ulama poin ketiga dan keempat. Ada ijma' ulama di situ. Juga merupakan hujah, dan ada yang keempat ketika sangat diperlukan namanya qiyas yang sahih. Ini disepakati semua fuqaha. Semua fuqaha ahli fikih sepakat yang namanya pijakan dalam berdalil, ayat, Quran, hadis yang sahih, ijma' yang sahih, dan qiyas. Quran, hadis, ijma' qiyas. Itu ijma' para fuqaha. Semua madzhab. Sehingga dalam berislam kita diminta untuk kembali pada bimbingan ini. Barakallahu fikum. Begitu Pak ya? Nah. Barakallahu fikum. Wah, ada lagi yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Saking cintanya Ustaz. Iya. Jadi ini ada dua bab. Bab yang pertama tugasnya para mubalig, para muallim. Itu penyuluhan saja. Menjelaskan tentang haramnya judi, haramnya minuman keras dan segala macam. Itu terkait dengan tugasnya para dai dan para mubalig. Tugas yang lebih daripada itu aparat. Itu bab yang kedua. Jadi ada sinergi antara ulama dan umara. Ulama itu bagian menjelaskan hukum agamanya, penyuluhan-penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Yang bagian gerbak-gerbak, gebak-gebuk itu pemerintah. Langsung dialihkan kepada berwajib. Dan diminta dengan sangat Islam memberikan bimbingan. Individu muslim tidak diperkenankan untuk bertindak dalam bab ini. Itu wewenang pemerintah. Tidak boleh main hakim sendiri. Mungkar? Iya, mungkar. Kamu yakin itu perkara mungkar. Tapi kalau bab gerbak-gerbak, gebak-gebuk itu bukan kewenangan warga. Tidak boleh main hakim sendiri. Maka warga bisa melapor kepada pihak yang berwajib. Itu dalam Islam demikian. Dan juga dalam hukum negara juga demikian. Jadi bersinergi antara ulama dan umara. Mohon maaf ini, termasuk tindakan yang kurang terpuji, bahkan mungkin sampai tingkatan teror, ketika oknum-oknum warga masyarakat tanpa dengan pihak pemerintah, langsung main sendiri. Oh, sekelompok orang langsung, gerubuk, ribut. Akhirnya mereka juga ya juga bela diri, ribut antar warga. Nah selesai, nggak punya power, nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, ribut. Makanya dalam Islam yang begini-begini ini wewenangnya pemerintah kita. Kalau pemerintah yang begitu nggak ada macam-macam, karena pemerintah yang punya kuasa dan kekuatan. Kita hanya bersinergi kepada bersama dengan mereka. Wallahu a'lam. Betul, gitulah ya. Jadi ada gitu-gitu langsung yang berwajib, masya Allah. Kita ada polsek, ada koramil dan segala macamnya. Oh, makanya langsung sampaikan kepada yang berwajib. Alhamdulillah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali Al-Ghazali. Kebetulan saya dipercaya sebagai dari pemerintahan desa sebagai kasih kesra. Masya Allah. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dengan adanya hadirnya Ustaz di sini dan sahabat-sahabat kami semua. Dan saya mendambakan ini melamun ya. Andaikan kalau setiap sholat berjamaah, jamaahnya banyak begini. Luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat sini bisa. Kalau ditanya akan lebih barokah. Insya Allah. Pertanyaan saya. Tentang ini Ustaz, tentang bagaimana cara menumbuhkan kepada saudara-saudara kami untuk senantiasa giat berjamaah. Insya Allah mungkin para mubalig telah menyampaikan hadis-hadis sahih tentang pentingnya atau wajibnya sholat berjamaah. Mungkin untuk Ustaz yang mulia mudah-mudahan menambahkan lagi untuk menggugah semangat pada kami semua untuk senantiasa gemar melaksanakan sholat berjamaah. Kedua, tentang radikalisme. Kadang-kadang ada suatu kelompok begini, ini tentang khilafiyah, tentang aliran. Kadang-kadang beda paham, beda aliran. Kepada aliran yang lain, mengapnya najis. Kalau tadi menganggap sebagai kafir, tapi kadang ada yang menganggap sebagai najis. Jadi kalau kita, kalau ada bersalaman dengan yang lain aliran atau yang lain paham, kadang-kadang dia seperti kita telah kena barang kotor. Kotoran atau najis, bahkan seperti kita terkena bersentuhan dengan anjing atau dengan babi. Dibasuhnya dengan tanah. Kadang-kadang yang begitu. Masya Allah. Kadang-kadang yang begitu. Bagaimana Ustaz kalau mengingat itu yang ketiga? Kalau bisa satu-satu aja Pak. Nanti saya lupa tidak apa-apa. Yang ketiga tentang hoak. Ya. Tentang apa Pak? Tentang hoak. Nah, makanya satu-satu aja Pak. Jadi kayaknya jawabannya panjang. Satu-satu aja Pak. Nanti satu lanjut Insya Allah. Adapun yang pertama terkait dengan masalah berjamaah, ini sesungguhnya kembali kepada kesadaran masyarakat di dalam mengilmui dan mengamalkan agama. Itu kan motivasi imam di situ, bukan motivasi yang lainnya. Maka solusinya ya harus digalakkan pengkajian, pengajian Islam, penyuluhan Islam dari kalangan para mubalig, para khatib, para dai, semangati sehingga nuansa beragama itu kental. Ini daerah namanya apa ini? Cinembe. Saya susah ngomong bahasa Sunda, Pak, karena saya asli Jawa Timur. Ini Cinembe gitu ya. Cinembe. Nah, disadarkan. Kalau terkait dengan keutamaan berjamaah, insyaallah kaum muslimin paham semua. Secara derajat jelas berjamaah dapat 27 derajat. Yang sendirian cuma satu tok saja. Orang yang berjamaah 5 waktu, salat 5 waktu, itu dosanya kan diampuni, bersih. Sebagaimana seorang yang tinggal di depannya ada sungai yang bersih tiap hari mandi 5 kali. Apakah ada kotoran daki-daki yang tertinggal? Tidak ada. Kalau secara fadilah luar biasa. Cuman yang menjadi masalah dorongan dan motivasi imannya di sini. Maka harus lebih disemarakan di sini. Kajian-kajian dakwah-dakwah Islam supaya masyarakat Cinembe tadi ini punya semangat yang tinggi dalam berislam. Tapi Islam yang benar, yang siratul mustaqim. Jangan dikasih yang aneh-aneh. Nanti radikalisme malah repot nanti urusannya. Maunya jamaah, malah larinya nyerang polisi nanti. Nah, itu yang penting. Sehingga semarak dakwah di situ. Adapun yang kedua tadi, memang yang namanya radikal itu macam-macam. Ada yang doktrin takfir. Kalau belum membahasakan doktrin najis. Sesungguhnya sama, Pak. Sekelompok orang ini juga demikian, secara akidah sama, meyakini yang lain itu bukan muslim, kafir, tapi lebih lagi najis. Ini juga gak benar, Islam mengatakan demikian. Bahkan dalam pemahaman Islam, barakallahu fikum, yang namanya non-muslim, ya, non-muslim itu zat badannya suci. Ketika dikatakan dalam Al-Quranul Karim, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya musyrikin itu najis. Dalam tafsir disebutkan najis akidahnya. Akidahnya. Dikatakan mereka orang kafir. Akidah yang najis. Fisik dan badannya. Semua sepakat para fuqaha suci. Kecuali ada najisnya. Persentuhan dengan mereka saja itu gak ada masalah. Gak najis. Apalagi dengan seorang muslim. Rasul mengatakan dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah. Belum mengatakan. Kata Rasulullah SAW. Innal mu'mina la yanjus. Innal mu'mina la yanjus. Kata Rasul. Sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Tidak najis. Maka ini juga demikian termasuk perkara yang perlu disadarkan kepada warga masyarakat sekalian. Supaya jangan memiliki pemahaman-pemahaman yang demikian. Ini sebenarnya bermula dari doktrin takfir. Mengkafirkan kelompok yang bukan golongan dia. Dari takfir muncul doktrin najis. Sentuhan ya iya ketika saat tempatnya mereka dipel kembali. Ini semuanya enggak dibenarkan dalam Islam. Allah Ta'ala alam Islam. Masalah hoak, Pak. Masalah hoak, Pak. Sekarang kan dalam berita khususnya bulan kemarin ya ada banyak yang menyerang ulama. Pandangan Ustaz gimana? Waduh, masyarakat ini. Wah, luar biasa ini. Pribadi ini ya. Nah, jadi prinsip Islam terkait dengan masalah berita. Berita itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, khabaru shadiq. Beritanya orang yang jujur, yang dikenal selama ini kejujuran dalam membawakan berita. Dalam Islam, hukum asal diterima beritanya. Jadi ketika ada indikasi-indikasi yang menunjukkan dia salah paham, maka dari berita. Yang kedua namanya khabaru kadzib, berita orang yang pendusta, yang dikenal suka berdusta, yang dikenal suka menyebab berdakwa. Hukum asal ditolak. Hukum asal ditolak berita yang semacam ini. Kecuali sangat jarang terjadi, kecuali terkadang tapi jarang. Ketika dia kok benar, telusuri kok benar, maka berita yang satu itu dipercayai. Yang ketiga namanya khabarul fasik, berita orang yang fasik, yang jujur enggak, dikatakan dusta juga enggak, ini di cross check, namanya tadayun dan tadabbur. Ketika benar maka dia dikatakan khabar shadiq, ketika salah dikatakan khabar kadzib. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang kepada kamu orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah, cross checklah. Dari sini diambil 3 poin tadi. Kalau shadiq terima, kalau kadzib tolak, kalau fasik di cross check. Khusus untuk masa-masa yang kedua. Ketika masa-masa terjadinya dan sering terjadinya tumpang tindih berita dan sering enggak jelas, maka diminta untuk yang namanya ta'kidul khabar. Mentakid lebih tegas, mengcrosscheck lebih detail keabsahan khabar tadi. Walaupun dari orang yang dikenal kejujurannya, untuk ihtiyaton, kehati-hatian. Karena nuansa suasananya sudah enggak kayak dulu. Terlalu banyak kabar sana, kabar sini, burung sana, burung sini, enggak jelas. Maka walaupun datang dari orang yang terpercaya, di cross check bukan mendustakan dia, tapi untuk takid, meyakinkan ini berita benar. Ini baru pembahasan terima enggak terimanya. Ada langkah yang berikutnya, itu lain pembahasan. Tergantung babnya apa. Ini kabar tentang apa. Kalau kabar terkait dengan masalah barakalakum penguasa, kok ternyata kabarnya benar, penguasanya demikian-demikian, kok jelek. Akidah harus sunnah kaum muslimin secara umum barakalakum adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Nah, kok begitu ya penguasa saya, didoakan ya Allah semoga Allah kasih taufik, kasih hidayah, semoga diluruskan langkahnya, semoga diberi jalan yang benar. Doa kita demikian, mendoakan kebaikan untuk para penguasanya, tidak menghujat, tidak mencela, apalagi di halayak ramai kita akan menjatuhkan wibawa pemerintah dan penguasa. Ketika berita yang terkait dengan poin tadi, terkait dengan masalah ulama, dicek shadiq, kadzib atau fasik, kan begitu. Oh shadiq, dicek betul beritanya, betul terjadi dengan sebenar-benarnya, ulama diserang. Maka yang pertama kewaspadaan, muslimin harus waspada, hati-hati ada gejala seperti itu. Nah, terkait dengan langkah-langkah tadi ini, selalu ada sinergi antara ulama dan umara. Masyarakat tidak diperkenankan untuk bertindak pribadi sendiri-sendiri atau menyatu sendiri dengan tanpa arahan-arahan dari dia ulamanya dan umaranya. Ketika ada perkara seperti itu, sampaikan kepada yang berwajib. Karena bab-bab yang begini ini urusannya yang berwajib, tangkap menangkap, ringkus meringkus, gebek menggebek, itu sebenarnya yang berwajib. Sehingga masyarakat bersinergi dengan umaranya, dengan ulama. Ada gejala langsung sampaikan kepada yang berwajib. Tapi meningkatkan kewaspadaan, dijaga ulama tadi. Kalau bahwa, ya hati-hati juga, jangan terima bertahwa, jangan dibesar-besarkan, tapi tetap minimal ada kewaspadaan dan langkah-langkah tindakan-tindakan penanganan para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pribadi saya, jadi pandangan saya, pandangan syar'i, saya enggak punya muatan politik, karena saya bukan politikus. Jadi semata-mata itu Islam yang benar. Sekali lagi ketika babnya sudah mulai masuk ranah mulai ranah fisik, itu tugasnya yang berwajib para ulama. Allahu taala alam bissawab. Masya Allah, enggak ada lagi. Gila, assalamualaikum. Mungkin yang dimaksudkan oleh bahwa tadi adalah ayat Al-Qur'an tadi Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Umribatul khail turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir kekuatan-kekuatan yang kamu sanggup. Dan dari tambatan-tambatan kuda yang dengan itu engkau membuat takut, engkau menteror musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kaum muslimin senantiasa bersiap-siap untuk berjihad. Pertanyaannya adalah, yang siap-siap ini siapa? Masyarakat sipil ataukah jawabannya seperti yang diutarakan tadi dalam babul jihad dan mujahidin. Kalau kita memperhatikan sejarah dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu yang selalu bersiap-siap terkait dengan kekuatan fisik, kekuatan moral, senjata, strategi, dan segala macamnya itu adalah orang-orang yang ditunjuk di dalam angkatan bersenjata. Itu kalau di negara kita adalah TNI, Polri. Ngoten, Pak. Makanya mereka latihan tiap hari. Tanyakan sama Pak yang percaya. Mereka latihan tiap hari itu adalah latihan-latihan. Senasa santai adalah latihan teknik, bakal latihan perang betulan, latihan meledakan bom dan segala macam. Itu mereka. Dan sudah dikerjakan sampai detik ini. Masyarakat bukan bagian mereka. Kalau masyarakat, kalau diminta oleh pihak pemerintah, siap. Nggak diminta, maka menjadi warga negara biasa. Makanya ada masyarakat biasa, ada angkatan bersenjata. TNI, Polri, yang ini sipil. Kalau Polri kan sipil yang bersenjata, di sipil tak bersenjata. Begitu, Pak. Artinya diterapkan di sebuah bangsa, di sebuah negara. Hampir semuanya menerapkan seperti ini. Pasti ada angkatan bersenjatanya. Bukan kemudian kaum muslimin masing-masing individu persiapan perang. Mau perang lawan siapa, Pak? Mau perang lawan siapa ini? Sekali lagi, tidak semua orang kafir diperangi. Disebutkan ada 4 jenis orang kafir. Ada kafir dhimmi, itu orang kafir yang tinggal bersama dengan kita satu negara sekarang ini. Yang kedua, kafir musta'man atau musta'min, itu orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan visa resmi, dengan berbagai macam statusnya, duta besar, turis dan segala macamnya, musta'min. Yang ketiga, kafir mu'ahad, yang tinggal di negaranya masing-masing, tapi negara-negara tadi itu punya hubungan dengan negara kita. Hubungan dagang, ekonomi, segala macam pertahanan, segala macamnya dengan negara kita, dan mereka mengatakan tidak ada perang. Ini namanya mu'ahad. Dan secara bahasa syar'inya, mu'ahad mewakili mereka bertiga. Tiga jenis ini tidak boleh diganggu. Jangan diganggu, kita hidup tenang, damai dengan mereka. Siapa saja yang menyerang mereka, yang membunuh mereka, diancam, tidak bisa mencium bau surga yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Hanya satu yang diperangi, kafir harbi, yang menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, itu perangnya bersama dengan siapa? Dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Sehingga yang penerapan ayat ini itu pada angkatan bersenjata di negara kita, barakallahu fikum, dan sudah terlaksana. Ataupun ketika ada pihak-pihak masyarakat yang berbuat demikian, itu tidak diizinkan. Sebab khawatirnya ada benih-benih separatisme di sebuah bangsa. Maka diwaspadai dan diamankan yang berwajib yang seperti ini, barakallahu fikum. Atau mungkin latihan-latihan yang sifatnya enggak sejauh itu pun biasanya menggunakan izin dari pihak kepolisian. Nah, Pak, latihan bela diri, Pak. Ya monggo. Bela dirinya pakai apa, pedang, Pak? Nah, silakan. Pakai ruyu, Pak? Ya, silakan. Pak, mau latihan mana-manaan, Pak? Silakan. Itu ada aturan main dari pihak kepolisian. Ketika diizinkan oleh pihak mereka dan diawasi, silakan. Bukan latihan untuk berjihad melawan, enggak tahu lawan siapa itu. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bis-shawab. Jam berapa ini, Pak? Jam 8 kurang 9 menit. Ketemu ya, pas jam 8 gitu. Duh, ada lagi. Masya Allah. Gimana Pak? Bunyinya gimana Pak? Yang mana Pak? Wah. Saya bukan hafiz Al-Quran ini Pak. Ini bagusnya nanti dikasihkan sama Ustaz Hamzah aja sudah ini. Nanti insya Allah dikasihkan beliau insya Allah ya. Saya tentunya yang tahu jauh. Saat. Karena masalahnya kita terbatas waktu dan dari jauh ini. Antum yang orang Cilember di sini yang tahu jawab. Nanti Pak sama beliau nya Pak insya Allah Pak. Nanti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir insya Allah ya. Apa harapan kita terhadap pemerintah bila mana terjadi aksi terorisme di negeri kita yang tercinta ini? Harapan kita pemerintah yang menangani dan sudah mereka lakukan. Haraplah itu. Kurang apa usaha pemerintah seperti ini? Pendekatan persuasif dilakukan sama pihak mereka. Jangan dikira pemerintah langsung main kasar loh ya. Itu terpaksa saja ketika mereka berhadapan dengan nyawanya bakal terancam, cuma di tempat. Tapi secara umum yang kita perhatikan dari mereka, barakallahu fihim, dan jazakumullahu khair usaha mereka selama ini, mereka yang pertama kali, persuasi. Itu luar biasa mereka berusaha, tim khusus untuk mencongkel doktrin yang ada pada mereka-mereka yang radikalisme ini. Persuasi, terus begitu. Ada tindakan-tindakan yang mengharuskan lebih daripada itu. Mereka lakukan dari mulai menangkap persuasi, dimasukkan di penjara, sampai dieksekusi mati. Itu sebetulnya ada. Dan itu hak murni pemerintah. Hak murni pemerintah. Rakyat hanya menyampaikan laporan-laporan. Menyampaikan masukan-masukan. Bersinergi. Yang berhak mengurusi ini semuanya adalah pemerintah. Dan kita besar harapannya supaya pemerintah kita lebih bersemangat dalam menangani kasus seperti ini. Barakallahu fihim jami'an barakallahu fihim. Nah, ketika laqadarah Allah, kok terorisme ini semoga jangan terjadi di negara kita. Misalkan kok punya power. Senjata mereka banyak, pasukan mereka banyak, langsung menyerang dengan senjata. Harapannya juga sama. Semoga pemerintah kita punya kekuatan untuk meredam aksi mereka. Ketika tidak mungkin menggunakan pendekatan persuasif dan tidak mungkin diredam, melainkan harus diperangi. Islam memberikan izin kepada pihak penguasa, bukan rakyat sipil, untuk meredam aksi-aksi pemberontak walaupun dengan senjata. Keutamaan besar disiapkan untuk pemerintah. Ancaman keras disiapkan untuk kaum pemberontak. Pemerintah yang meredam aksi mereka dengan ikhlas dapat pahala besar. Barakallahu fikum. Ketika mereka tidak menjadi korban, ya menjadi korban karena senjatanya kaum memberontak, korban yang terbaik. Dalam Islam dikatakan sebagai khairu qatla man qatalu, kata Rasul. Sebaik-baik yang menjadi korban adalah korban kaum memberontak. Insyaallah dia husnul khatimah. Selama dia ikhlas mengerjakan tugasnya. Sementara yang menjadi pemberontak dikatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, syarru qatla tahta adimis sama. Yang terbunuh dari pihak pemberontak adalah orang yang paling jelek yang mati di bawah kolong langit. Sehingga pemerintah ketika enggak punya pilihan harus melawan mereka, mereka adalah jihad fisabilillah. Pemberontak yang mau melakukan aksi dengan senjatanya, mereka adalah kaum teroris. Dikatakan kaum bughat. Barakallahu fiik. Yang ini berpahala, yang ini berdosa. Insya Allah pemerintah sanggup. Nah, ketika pemerintah mengajak serta masyarakat, maka masyarakat yang ditunjuk wajib ain untuk ikut serta dengan pemerintah membasmi pemberontak tadi. Kalau tidak diminta, ya sudah, jangan ikut-ikutan. Itu haknya pemerintah. kita masyarakat muslim menyupport penguasa kita, menyemangati mereka dan meredam pemberontakan yang ada, dan doakan semoga mereka semua diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Azza wa Jal bisa membasmi mereka semua. Tapi langkah pertama adalah persuasi. Ketika tidak mungkin diredam, malahan harus dengan senjata, dengan senjata. Pemerintah dikasih izin dalam Islam untuk meredam. Itu semua dengan senjata mereka. Sekali lagi, pemerintah. Mestinya yang diturunkan siapa ini? TNI, Polri. Itu tugasnya mereka. Di sini mereka berjihad. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa memberikan anugerah kepada negara kita, ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan dihindarkan dari kekacauan atau separatisme atau gerakan-gerakan fisik yang lain yang merugikan bangsa dan negara. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua dituntun ke jalan yang benar pada hidup kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sehingga cukup sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf tidak semua pertanyaan saya jawab dikarenakan waktu yang sempit dan ya juga si ilmunya terbatas. Semoga manfaat yang dari saya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.